لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-158 dari surah Al-An'am. Dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hari kiamat sekaligus ancaman terhadap orang-orang kufar atas penentangan pengingkaran mereka, kekufuran mereka. Allah mengatakan hal yang buruna illa an ta'tiyahumul malaika. Tidakkah mereka menunggu kecuali datangnya para malaikat? Aw ya'tiya rabbuk, atau datangnya Rabbmu nanti di hari kiamat, karena nanti akan datang malaikat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk menyelesaikan semua perkara dan menghakimi semua hamba-hambanya, sehingga tidak ada lagi hak kecuali dimiliki oleh pemiliknya. Semua pemilik hak akan menerima haknya masing-masing, yang dulunya mungkin ada pada orang lain, orang itu akan memberikan haknya. Subhanallah, Allah akan mengadilinya. Wa huwa ahkamul hakimin, dan ya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik hakim yang mengadili, sehingga tidak ada seorang pun yang teraniaya, terzalimi dalam mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perkara yang pernah terjadi di atas muka bumi ini diperkarakan ulang nanti di hari kiamat. Baik. Atau semua kejadian yang semestinya diperkarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kezaliman-kezaliman diangkat ulang. Karena boleh jadi mahkamah yang ada di atas muka bumi ini mahkamah yang tidak adil. Baik, banyak kecurangan, banyak penyimpangan. Apakah mereka tidak menunggu kecuali ini? Yakni datangnya nanti Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat untuk menyelesaikan semua perkara-perkara hamba. Sehingga tidak akan ada seorang pun masuk surga kecuali dia telah menerima seluruh haknya. Demikian juga tidak akan ada seorang pun yang bakal masuk neraka kecuali dia pun telah menerima haknya. Baik. Subhanallah. Aw ya'ti ba'du ayati rabbik, itu nanti setelah kiamat. Atau mereka menunggu sebelum datangnya kiamat, ini tanda-tanda hari kiamat. Baik, aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Di hari nantinya ketika datang sebagian tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat kubro namanya. Karena tanda-tanda hari kiamat dibagi menjadi dua oleh para ulama, kubro dan sugro. Tanda-tanda hari kiamat besar. Tapi yang kalau sudah ada keluar satu, maka akan berentetan setelahnya tanda-tanda itu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10. Baik. Ketika para sahabat duduk bercengkrama bercerita tentang tanda-tanda hari kiamat atau hari kiamat, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, kalian tidak akan pernah mendapati hari kiamat kecuali setelah munculnya 10 itu. Yang pertama adalah barakallahu fikum, tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Tahukah engkau wahai Abu Dzar kemana perginya matahari ketika dia terbenam?" Kata Abu Dzar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dia berangkat ke tempat berada di bawah arsy minta izin untuk terbit sama seperti kemarin dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata Rasulullah SAW, "Akan datang nanti suatu saat wahai Abu Dzar, Allah tidak lagi mengizinkannya untuk terbit dari sebelah timur, tapi Allah memerintahkannya justru terbit dari sebelah barat." Tulus syams min maghribiha. Kemudian ad-dukhan akan ada turun nanti. Tanda yang kedua, tanda yang sangat besar adalah turunnya ad-dukhan, awan, asap yang sangat besar. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuknya, kejadiannya nanti pada saatnya. Wadabah. Dan yang ketiga adalah dabah. Akan ada nanti hewan muncul yang bisa berbicara dan bisa memastikan ini kafir, ini mukmin, ini kafir mukmin, kafir mukmin. Baik. Wadajjal, dan akan muncul dajjal nantinya, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, yang ini adalah manusia yang sungguh sangat luar biasa banyaknya. Baik, akan keluar nanti di akhir zaman sebagai tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Baik. Ini pembahasan satu demi satu ini sangat panjang sesungguhnya. Kemudian turunnya Isa termasuk dari tanda-tanda datangnya hari kiamat, turunnya Isa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa salah satu khusuf, terjadi longsor besar-besaran, longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di jazirah Arab. Baik. Kemudian akan munculnya api dari negeri Aden, Yaman, munculnya api yang sangat besar akan menggiring orang-orang, dan dia akan bermalam ketika orang bermalam, dan dia pun akan istirahat ketika orang istirahat siang. Ini tanda-tanda dan tanda-tanda hari kiamat yang besar dan tidak akan tegak kecuali muncul semuanya. Subhanallah. Adapun ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma ya'ti ba'du ayatika rabbi ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan tegak hari kiamat sampai terbit matahari dari sebelah baratnya. Dari sebelah baratnya. Dan ketika terbit matahari dari sebelah barat, orang pun akan beriman semuanya. Ketika mereka telah melihat matahari muncul dari sebelah barat, semua pun akan beriman. Semua orang akan beriman. Tapi imannya mereka tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma la yanfa'u nafsun nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabati imaniha khair. Sebelum itu dia kafir dan nanti beriman pada saat munculnya matahari dari sebelah barat, maka imannya tidak lagi diterima. Karena iman itu adalah iman apa? Ittirari namanya. Iman ittirari. Iman terpaksa. Baik, iman terpaksa, sama seperti ketika mereka sudah melihat api neraka, mereka mengatakan, "Rabbana innana sami'na, Rabbana absarna wa sami'na farji'na amal salihan inna muqinun." Wahai Rabb kami, kami telah melihat neraka ini, kami telah mendengar gejolaknya, kami telah merasakannya, maka kembalikanlah kami ke dunia karena kami sudah sangat yakin. Keyakinan seperti ini dan iman seperti ini tidak ada manfaatnya. Karena semua orang sudah percaya, mau tidak mau dia akan percaya, dia akan mengimani. Namanya iman mutar. Yang diinginkan adalah iman ikhtiari, bukan iman ittirari. Sebelum Anda melihat, ini kan penghabaran akan adanya hari kiamat, akan adanya tanda-tanda ini, akan adanya neraka, akan adanya sorga. Kalau Anda sudah merasakannya, Anda sudah melihatnya, bukan lagi iman yang diharapkan. Sama seperti ini. Ketika orang-orang beriman, pada saat melihat matahari terbit dari sebelah barat, tidak lagi diterima iman. Dan orang-orang pun yang baru mau memulai amal soleh pada saat itu, sudah tidak diterima amal solehnya. La haula wa la illa billah. Jadi selama belum terbit matahari dari sebelah barat, berarti pintu tobat masih terbuka lebar-lebar. Pintu tobat masih terbuka lebar-lebar. Allahul musta'an. Dikatakan bahwa tanda-tandanya nanti, bahwa akan terbit matahari dari sebelah baratnya, malam itu adalah malam yang sangat panjang. Malam yang sangat panjang. Sehingga orang-orang solehnya tetap melakukannya. Mereka melakukan sholat subuh yang ada ratib. Bacaan Qur'annya mereka tetap membacanya. Kemudian mereka tertidur ulang. Kemudian mereka bangun kembali dan melakukan sholat. Dan tidur. Kemudian bangun lagi melakukan sholat. Dan orang pun terheran-heran kenapa tak kunjung siang ini. Karena perasaan sudah lama sekali. Sudah lama sekali ini malam. Kenapa tak kunjung siang? Subhanallah. Maka ketika betul-betul siang telah datang, mereka ternyata mendapati matahari terbit dari sebelah baratnya. Mereka semuanya pun berlarian menuju masjid, menyatakan iman, pengakuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada lagi penerimaan iman. Semua iman ditolak sudah pada saat itu. Barakallahu fiik. Kalau sudah matahari terbit dari sebelah barat, maka sudah tidak ada lagi iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi amal saleh yang baru mau dilakukan pada saat itu, kecuali orang-orang yang telah beriman sebelumnya, amal salehnya masih tetap diterima. Masya Allah. La haula wa la illa billah. Kemudian setelah itu matahari terbit sama seperti sedia kala. Baik. Dan akan muncul lagi tanda-tanda hari kiamat yang besar berikutnya. Sampai pada saatnya betul-betul Allah SWT memerintahkan malaikat untuk meniup sangkakala. Barakallahu fikum. Sehingga kiamat ditegakkan pada saat itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau tobat, tidak mau ikut, tidak mau beriman. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Apakah mereka tidak menunggu kecuali itu? Datangnya malaikat, datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan perkara, atau sebelumnya, sebelum kiamat, datangnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada lagi yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw kasabati imanihi akhirah, atau melakukan amal saleh dalam imannya pada saat itu tidak lagi diterima. Maka Allah memberikan ancaman, kulin tadhiru, silakan kalian menunggu. Ini penantian yang tiada arti. Barakallahu fikum. Penantian yang tiada arti. Karena seandainya pun mereka pada saatnya nanti itu, tidak ada manfaatnya kebaikan yang pernah mereka lakukan. Inna muntadirun, sesungguhnya kami orang-orang yang beriman juga menanti. Tapi kami menanti sesuatu yang sangat pasti. Barakallahu fikum. Yani ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum pengingat untuk kita bahwa hari kiamat adalah suatu yang pasti. Inna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat adalah satu kemestian, tidak ada keraguan padanya, dan merupakan rukun dari rukun-rukun iman, rukun dari rukun-rukun iman. Kita harus meyakini adanya hari kiamat. Siapa yang tidak mengimani hari kiamat, maka tidak ada iman diterima dari dia. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, walaupun dia keluarkan zakat, kalau dia tidak mengimani adanya hari kiamat atau ragu-ragu akan adanya hari kiamat, sehingga komentarnya mungkin keluar, yang penting kan kita melakukan amal soleh, berbuat baik. Kalau nantinya ada hari kiamat, ada hari pembalasan, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya kita sudah melakukan kebaikan. Ini adalah ungkapan tentang keraguan. Enggak boleh orang meyakini dengan keyakinan yang seperti ini. Pastikan, yakinkan diri bahwa ada namanya hari kiamat. Enggak boleh ragu-ragu. Barakallahu fikum. Kita melakukan amal soleh karena kita tahu, kita yakin ada hari kiamat, ada hari pembalasan pasti. Barakallahu fikum. La raiba fiha, tidak ada keraguan sama sekali padanya. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk bersumpah bahwa akan ada nanti hari kiamat. Ketika ada orang mempertanyakan, adakah gerangan hari kiamat nanti? Kul i wa rabbi. Katakan wahai Rasul, i wa rabbi, demi Rabbku, akan ada nanti hari kiamat. Ini motor penggerak barakallahu fikum untuk kita beramal saleh. Baik. Kalau ada keyakinan kita bahwa kita akan melakukan perjalanan panjang setelah kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan berusaha untuk membekali diri dengan iman, membekali diri dengan amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa." Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita yakin akan adanya perjalanan panjang, maka kita akan berbekal. Dan kalau ada orang tidak mau meyakininya, tidak meyakini adanya hari kiamat, mereka tidak akan beramal untuk itu. Baik. Oleh karena itu kita diperintah semuanya untuk mempersiapkan diri, mengirim amal usaha kita ke akhirat. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang iman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang di antara kalian hendaknya memperhatikan apa yang telah dia ajukan untuk hari esoknya, yakni hari kiamatnya. Apa yang telah dia persiapkan. Baik, barakallahu fiik. Diajukan untuk hari kiamatnya, yakni sholatnya, puasanya, zakatnya, sedekah-sedekahnya, dan seterusnya. Subhanallah. Baik. Sehingga seorang imam ditanya, ya imam, kenapa kita takut mati? Baik. Maka dijawab, karena kalian tidak mengirim sesuatu untuk kehidupan kalian nantinya. Kalau kalian sudah mengirim sesuatu, kalian akan senang untuk mendatanginya. Barakallahu fikum. Kalian telah mengirim sesuatu, maka kalian akan senang untuk mendatanginya. Tapi karena kalian tidak mengirim sesuatu, maka kalian akan ketakutan untuk menghadapinya. Barakallahu fikum. Karena kalian tahu bahwa kalian tidak memiliki apa-apa nantinya di sana. Ini barakallahu fikum persiapan untuk kita semuanya, pengingat bahwa di sana ada hari kiamat, dan apa yang kita dapatkan di sana adalah hasil usaha kita di dunia ini. Kalau baik, baik pula yang kita akan dapatkan. Kalau jelek, maka jelek pula yang akan didapatkan. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup tingkat para pembajir. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.